Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut ke kitab Ar-Rad ala Manittaba. Ya, ghairu madahib al-arba'ah. Ya, halaman 25. Halaman 25. Sudah ketemu halamannya. Nah, dibaca bawa kepada dibaca bawa. Fakana fil a'asar al-mutaqaddimati kullu man ishtahara lil'ilmi wal-dini yufti bima zahara lahu annahu al-haqqu fi hadhihi al-masaili fa'annahu lam yukhillaha lam yakhlu man kana yashiddu minhum al-jumhuri al-inkari al-ulama'i alayhi kama kana yunkaru ala ibni abbasin radhu anhu masailu muta'addidatun wa yutraku biha wa unkiru hasbu. Nah, qala rahimahullah ta'ala wa amal ahkam wa amal ahkam, adapun hukum-hukum terkait masalah fikih masail halal wa haram fala raiba anna sahabat, maka enggak diragukan lagi bahwasanya para sahabat, tabi'in, man ba'dahum dan yang setelah mereka, ikhtalafu fi katsirin min hadhihi al-masail ikhtilafan katsira. Mereka berselisih ya dalam banyak masalah fikih halal haram dengan perselisihan yang sangat banyak. Banyak sekali perselisihan yang mereka alami saat itu. Ya. Wa kana bil asar. Asar itu jamak dari asar, masa. Wa kana bil asari al mutaqaddimah. Ya, dan di masa kalangan mutaqaddimin, kalangan para ulama dahulu, kalangan salaf. Ya. Itu kullu man ishtahara bil ilm wa din yufti bima zahara lahu annahu al haqqu. Ya, setiap ulama yang masyhur dengan ilmu, ya, mereka berfatwa sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, ya, sesuai dengan ilmu yang diketahui, ya, dari berbagai fi hadhil masail, di berbagai permasalahan tersebut. Ma annahu lam yakhlu min man kana yashiddu minhum anil jumhur an ingkar ulama alaihi. Walaupun demikian, tetap ada sebagian di antara mereka yang terkadang berbeda menyelisih pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Ya. Pendapat ulama. Ya. Kama kana yunkar wala bani Abbasin masail muta'addidah, sebagaimana permasalahan yang beraneka ragam itu dikritisi dari pendapatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ya berbeda pendapatnya dengan jumhur, dengan jumhur dari kalangan sahabat. Ini banyak sekali. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencontohkan hal ini di Rabbul Malak, di Rabbul Malak. Ya. Lihat di footnote. Ya. Lihat di footnote itu. Wala'allaha yu'raf. Mungkin maksudnya yu'raf, yang diketahui. Bukan ya, bukan yufarraq. Yufarraqu biha, yang dibedakan. Ya, tapi la wala'allaha kata pentahqiq yu'raf. Baik. Kemudian fadal dibaca berikutnya. Nah, Anwar. Mas Anwar ya, disebut nama Anwar dua-duanya nengok ya. Atau aki-aki, satu udah bapak-bapak, yang satu lagi udah bapak-bapak juga. Nah, padahal Jureyj menyendikin. Baik, hasbuk cukup dulu. Wa'ungkira dalika ala atba'ihi. Nah, pengikutnya Ibn Abbas, karena Ibn Abbas banyak pendapatnya yang beliau tafarrud, artinya hanya beliau sendiri yang berpendapat seperti itu, dan Ibn Abbas diingkari. Ya, Ibn Abbas diingkari. Semisal yang paling tenar ya ketika Ibn Abbas berpendapat dalam sebuah permasalahan kemudian diingkari oleh kalangan tabi'in, dan kalangan tabi'in berpendapat dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian Ibnu Abbas marah di dalam sebuah permasalahan, dan Ibnu Abbas menyatakan, ya demi Allah, ya Allah akan menurunkan hujan pada kalian, hujan batu kepada kalian. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya berkata qala Rasulullah, tapi malah kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, ya, justru yang tepat adalah Abu Bakar dan Umar dalam memahami hadis tersebut. Jadi ya, ini yang syad, yang Ibn Abbas sendirian itu menyelisih jumhur ini perkara besar. Menyelisihi jumhur perkara besar. Jadi kalau ada sahabat ya yang membolehkan misalkan secara sahih nikah mut'ah, ya, kawin kontrak, ini menyelisihi jumhur sahabat. Ya, lihat, maka Ibn Abbas diingkari. Wa ungkir radhalika ala atba'ihi. Bahkan diingkari juga hal tersebut oleh para pengikutnya Ibn Abbas, ya, dengan pengingkaran yang keras, ya, hatta kana Ibn Jurayj, sampai-sampai Ibn Jurayj, lama qadimal Basrah, ketika beliau datang masuk ke kota Basrah. Nah, di kota Basrah ini menganut fikih yang berbeda dengan fikihnya Ibn Abbas. Idza ra'ahu an-nasu, apabila masyarakat melihat Ibnu Jurayj masuk, dan Ibnu Jurayj terkenal sebagai pengikutnya Ibnu Abbas. Nah, penduduk Ibnu Basrah kalau melihat Ibnu Jurayj masuk ke Basrah, ya, dakhala al-masjid al-jami', masuk ke masjid Jami' di Basrah, maka orang-orang rafa'u aydihim, mengangkat tangan mereka. Wadallahu alaihi. Da'a ala, berarti doa kebaikan atau keburukan? keburukan. Kalau da'alahu berarti doa kebaikan. Ke antum doain barakallahu lak, itu laka. Doa kebaikan. Da'ala. Enggak ada hubungannya ya. Barakallahu lak. Kok jadi masih terngiang barakallahu lak gara-gara kemarin kondangan ini. Pokoknya kalau ada da'ala doa keburukan. Ya, tapi kalau da'alahu doa kebaikan. Nah, memasuki masjid Jami mereka mengangkat tangan mereka seraya berdoa keburukan untuk beliau, untuk Juraij. Kenapa? Beliau sujud lagi. Karena ya, pendapat-pendapat beliau yang syadz, yang nyeleneh, yang berbeda dengan jumhur bitilkal masa ini. Ya, terkait permasalahan-permasalahan tersebut yang Ibnu Abbas pun juga diingkari. Allati talaqqaha an ashabi Ibnu Abbasin, yang Ibnu Juraij mengambilnya, menerima pendapat tersebut dari para murid-muridnya Ibnu Abbas. Hatta innahu raja'an ba'daha. Sampai-sampai akhirnya Ibnu Juraij ini akhirnya rujuk kembali dan meninggalkan sebagian pendapat lamanya. An ba'daha artinya rujuk dari sebagiannya. Qabla ayah ruja min indihim. Ya. Sebelum akhirnya beliau keluar dari mereka, dari Ahlul Basra. Nah, ini ya. Jadi menyelisihi jumhur itu enggak enak. Jadi jangan dikira kalau nyeleneh tambah keren gitu, enggak ada kayak gitu. Ya. Justru kita dinasihati agar kita selaras fikihnya dengan masyarakat. Ya. Saya dulu kaget ketika membaca sebuah risalah dari Syekh Robi. Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhuli, antum tahulah ya. Beliau ikon, seolah-olah ikon dalam rujukan besar dalam tahdzir. Ya. Oh iya. Pokoknya ya, jangankan yang kokoh, yang kokoh aja beliau tahdzir. Beliau tahdzir. Ustaz-ustaznya, radionya, tahdzir itu saya dengar dengan kuping saya sendiri. Ya? Dengar dengan kuping saya sendiri. Tahdzir itu, ya? Yang ada di Indonesia ini, akibat laporan juga sih. Ya? Saya dengar pakai kuping saya sendiri di rumah beliau. Pokoknya Syekh Robi ini jadi rujukan. Dan mereka ini apa-apa ke Syekh Robi, ke Syekh Robi, ke Syekh Robi. Ngadunya ke Syekh Robi, ngadunya ke Syekh Robi. Tapi ternyata Syekh Robi punya risalah, saya khodarullah ya, lupa nama risalahnya. Padahal pernah saya terjemahkan dan di posting ya, gitu. Lama sih, kira-kira 3 tahun yang lalu itu. Nah, Syekh Robi itu punya risalah itu, yang ternyata menyatakan, kalian jangan sebut-sebut nama Muhammad bin Abdul Wahab Ibn Taymiyyah di tempat kalian, kalau tempat kalian itu ternyata memusuhi nama-nama Ibn Taymiyyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Sebut aja nama ulama yang mereka kenal. An-Nawawi, Ibn Hajar. Ulama-ulama madhab yang ada di mereka. Oh. Ulama madhab yang mereka anut. Oh. Nah, ini. Ya. Lihat ulama kita. Syekh Shalih Fauzan. Bagaimana beliau tegasnya dalam permasalahan fikih, apa, akidah, manhaj. Ya. Beliau ditanya oleh seorang rekan, bukan nanya, Syekh, gimana kalau imamnya kunut, kita di belakang kunut, enggak, bukan. Tapi rekan ini bertanya, ini rekannya teman saya ini, nah, bertanya, Syekh, saya jadi imam, makmumnya Syafi'iyah semua, gimana Syekh? Kata Syekh, kunut semua. Wah, no. Kamu kunut semua. Enggak usah, imamnya kunut, itu udah mutlak pendapat Syekh. Ini gimana kalau makmumnya ya Syafi'iyah, saya imamnya, saya enggak Syafi'iyah. Gimana? Saya enggak kunut. Dua kunut aja kadang-kadang lupa karena jarang gitu kan. Kata saya kunut. Subhanallah. Ya. Nah. Ya. Rekan itu yang bernama Ustaz Abdul Bar. Biar enggak tadlis dan sampai bohong lagi. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Jadi menyelisihi jumhur itu, menyelisihi mayoritas itu, ya ini perkara besar, nggak main-main. Lihat Ibn Juraij. Padahal Ibn Juraij mengikuti murid-murid Ibn Abbas. Murid-murid Ibn Abbas mengikuti Ibn Abbas. Ibn Abbas mengikuti dalil yang dia pahami. Mengikuti apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW, apa yang dia baca dari Quran. Apalagi dia telah mendapat doa spesial dari Nabi Allahumma faqih bid din wa alim ta'wil. Ternyata Ibn Abbas diselisihi, diingkari dengan pengingkaran yang keras. Ya, jadi mengingkari jumhur ini enggak main-main. Jadi antum jangan bangga kalau antum pulang ke kampung antum, ke rumah antum, ya sholatnya beda sendiri, sholatnya plok plok plok plok plok ngikutin yang VCD. Orang ngaji sholat itu fikih sholat di kitab, ya, di majelis, ini ngajinya di VCD. Wow, takannya begini. Oh. Orang-orang bingung, ini apaan nih? Itu ngaji di TV begitu, ngajinya di VCD. Orang mau ngaji di kitab, di majelis. Ngaji di VCD. Oh. Ya. Kalau mengamalkan sebagian riwayat, silakan. Tapi yang pertama, ya, salafnya siapa yang kita jadikan filter untuk ya, mengurai dalil-dalil tersebut menjadi sebuah kesimpulan hukum. Yang kedua, lihat apa masyarakat setempat. Nah, kira-kira kalau saya terapkan ini, padahal masih banyak opsi yang lain yang sesuai dengan dalil syar'i, saya pilih yang ini gimana ini? Bentrok gak dengan masyarakat? Atau nanti membuat aneh ya, aneh nggak? Kalau ternyata aneh, padahal masih ada opsi yang lain yang sesuai dengan syar'i, dipilih ngotot itu juga, masyarakat akan antipati. Gimana mau ngomong tahdir terhadap kesyirikan? Ya. Baru dalam tasawuf aja diribut, ya, langsung ribut masyarakat. Masyarakat gak ada yang kenal tahrik, ya. Gak ada yang tahu. Menggerak-gerakkan jari. Oh dia sengaja di tengah-tengah laporan. Oh dia sholatnya begitu tuh. Syekh Albani aja yang mensahihkan hadis tahrik tidak menyatakan syad hadis tersebut. Tahriknya dijelaskan oleh Syekh Abu Ishaq al-Huwaini ini hanya seperti bergetar tangannya. Oh kita sekarang teman-teman, semakin cepat geraknya semakin setan banyak di tabuknya. Ya, nggak kayak gitu. Akhirnya ribut sama masyarakat masalah permasalahan-permasalahan yang harusnya ada opsi lain bisa dihindari kalau kita gunakan. Ribut gimana mau mentahdir kesyirikan di masyarakat? Ya, udah ketemu mentok ini dulu. Nah, wahada ma'anas. Ini sekarang ya. Eh Mas Fatur, Mas Fatur. Makanya dari diuri hukum panai kata lama akan dulu wajib wajibin. Ayat si bunaf sahu il talami balik sahwa di hari kami akhir. Cuma kala dina adino. Cuma kala dino walau maka juro mayatakalami si dini diwajibin. Waman yang si bunak sahu ikalika wali sahuwa lahu fi akhir. Walau istamaro al-fa'alu fi hadir ajmani al-muka akhirati alamakanya alaiki fisodril awali bifaitu ingkating inna kulla ahadin inna kulla ahadin yufti bima yadda'i annahu yadharu lahu annahu al-haqku Lakallahi nizamuddin la mahalata. Nah, baik. Kemudian, ya, hada wa ma'a hada ma'a anna an-nas hina idin kana al-ghalibu 'alaihim ad-din wal wara'. Ini bisa terjadi ini padahal ketika itu ya masyarakat waktu itu mereka ghalib alaihim ad-dinah, artinya mereka sudah sangat agamis ya dan wara, sudah agamis dan wara ya, artinya mereka hati-hati, kehati-hatian untuk menyalah-nyalahin ya. Tetapi lihat ya, ternyata Ibnu Jurayj kalau masuk sindirannya pedes banget, sindirannya nggak main-main. Ibnu Jurayj masuk ke masjid, jemaah langsung angkat tangan doa, ya Allah lindungilah kami dari Ibnu Jurayj. Ini pedes banget ya, pedes itu, mendingan ditahdir itu daripada didoain gitu di depan mata. Doanya ngangkat tangan di masjid lagi. Hah? Iya, mending ditahdir itu. Nah, kalau ditahdir biarinlah. Paling dihajar, ditahdir, ini didoain di depan mata ini sama masyarakat. Allah musta'an. Nah, ya. Wahina idin kana ghalibu alaihim ad-din wal bara. Padahal mereka saat itu sudah sangat wara, sudah agamis. Bahkan ada dari kayurihum an ayyatakallama ahaduhum bi ghairi ilmin. Ya. Dan hal tersebut artinya hal tersebut dapat membebaskan mereka, artinya mereka tidak akan berbicara tanpa ilmu. Ya. Awyan sibanafsahu, atau mereka akan menegakkan diri mereka sendiri, artinya mereka akan takalluf, memaksa diri mereka sendiri untuk berbicara salah seorang di antara mereka tanpa ilmu. Ya. Walaysa huwa dzalika bi ahlin, padahal dia tidak punya kemampuan terkait hal tersebut. Summa qala ad-din wal war. Ya, lihat, padahal waktu itu mereka sangat war, hati-hati bicara tanpa ilmu. Ya, sangat agamis. Ternyata ketika pendapat mayoritas atau menampakkan pendapat-pendapat yang syad, yang nyeleneh, yang tidak dikenal dalam berbagai permasalahan fikih, ya, itu menyeruak ke khalayak, ke publik, maka mereka enggak suka. Padahal mereka waktu itu pada puncak agamis, mereka pada puncak wara, mereka hati-hati dari berbicara tanpa ilmu. Mereka hati-hati, hati-hati bicara tanpa ilmu, apalagi mendoakan keburukan orang lain. Ngomong aja itu hati-hati, tapi ternyata mereka mendoakan keburukan buat Ibnu Jurayj. Nah, kenapa? Karena Ibnu Jurayj menampakkan pendapat-pendapat yang syudud, yang syad, yang aneh, nyeleneh, beda dengan jumhur. Tapi ternyata mereka kayak begitu akhirnya. Nah, coba gimana dengan sekarang? Lihat kata Syekh berikutnya. Ya, kata Syekh Al-Imam Al-Habid Ibn Rajab. Wa qala ad-dinu wal wara'u wa katsura man yatakallamu fid-dini bi ghairi ilmin. وَمَنْ يَنْسِبُ نَفْسَهُ لِذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ لَهُ بِأَهْلٍ. Lihat. Nah, lihat, akhirnya sekarang agama itu berkurang dan kewaraan berkurang. Jadi sikap agamis masyarakat kita ini berkurang. Ya, berkurang. Kalau dulu sangat agamis, sangat wara. Ternyata kalau kita menampakkan sesuatu hal yang berbeda dengan yang ada di masyarakat, kita akan diberlakukan demikian. Apalagi sekarang coba, ya, ya, sikap agamis kita dan warak kita berkurang, ini berkurang. Kemudian, ya, kewakil surah dan banyak orang yang menyatakan mufidin bukan ilmin, yang bicara agak ngomong agama tanpa ilmu, awaman yang sibunat sahulidarik atau yang mengangkat dirinya, ya, dia mengangkat dirinya untuk berbicara masalah ini padahal dia enggak layak di situ, akhirnya dia terpaksa memaksa dirinya untuk berbicara. Wa huwa lahu bi ahlin wa laysa huwa lahu bi ahlin, padahal dia enggak layak. Coba gimana coba? Kayak zaman sekarang. Orang ini enggak peduli lagi apakah ada khilaf atau apa, pokoknya beda mah saya. Beda sama masyarakat. Tapi barakallahu fikum. Ya. Jumatan khutbah di masjid yang udah biasa di situ. Ya. Adanya dua kali. Tiba-tiba dia pulang kampung, jadi muadzin dua sekali aja. Ganyunah ini. Allahumma musta'an. Ya. Baik, mana lagi berikutnya? Kalau istamarra ini udah dibaca? Hah? Oh, udah tadi ya. Falau istamarra al-hal bi hadhihi al-azmani al-mutaakhirati ala ma kana 'alayhi bi sadr al-awwali. Ya. Seandainya keadaan tersebut terus berlanjut sampai pada masa kita saat ini, ya. Keadaan tersebut di masa kita saat ini, seandainya hal itu ada di fim ala makana alaihi fi sadril awal awal, ya. Itu ada, seandainya kondisi kita saat ini itu seperti kondisi generasi pertama dahulu. Bihaitsu inna kulla ahadin yufti bima yadda'i, di mana pada saat itu atau di mana pada saat ini semua orang bebas berfatwa, ya, dengan apa yang dia klaim, annahu yadhharu lahu al-haqqu, ya, bahwa ya, kebenaran yang beginilah yang nampak baginya, artinya dia berfatwa, ya, sesuai dengan apa yang menurutnya benar. Ya, lahtalla bihi nidawuddi la mahalata, maka pastilah niscayalah ini nidawuddi ini, ya, tatanan agama ini akan ikhtalla, akan hancur berantakan, la mahalata, itu pasti tidak terelakkan lagi, ya, itu pasti tidak terelakkan lagi. Terus dibaca terpendor, ya, fikri terpendor fikri. Wala qala kullu man syaa'a ma yasha'a ma yasha'u wala sara dhibruna bi sababi dhalika misla khabar sara misla dhili ahli al-bayti min qablina faqtadat hikmatullahi subhanahu an dhabata wa hafidahu bi an nasaba li nasi a'immatan mujtami'an ala ilmihim wa dirayatihim wa bulughihim al-ghayatu al-maqsudatu fi martabati al-ilmi bil ahkami wal fatwa min ahli ar-ra'yi wal hadisi. Nah, berikutnya dari mana tadi fikri bacanya? Walasara al-halalu haraman, dan pastilah jadilah yang halal menjadi yang haram. Ya, udah banyak yang berfatwa. Ya. Kemudian wal haramu halalan, halal haram pun jadi halal. Wala qala kullu man syaa'a ma yasha'u. Maka setiap orang yang pengen itu dia akan mengatakan apa yang dia inginkan. Semua orang bebas mengutarakan aspirasi agamanya, bukan aspirasi politik, bukan aspirasi dalam bentuk demo. Ini lebih berbahaya lagi. Semua orang bebas berfatwa. Allahu Akbar. Rusak. Walasara dinuna bisababi dzalika misra dini ahlil kitabain. Dan nanti jadinya apa? Agama kita akan seperti agama dua ahli kitab sebelumnya. Hancur. Ya, hancur. Nah. Baik. Faqtadat hikmatullahi subhanahu an dhabata ad-dina wa hafidahu. Namun hikmah Allah mengharuskan bahwa Allah senantiasa menjaga agama ini. Ya. Bi anna sabalin nasi a'immatan. Yaitu Allah akan mengangkat, menetapkan untuk umat ini para imam, untuk masyarakat para imam, ya, yang mujtama'an ala ilmihim, yang disepakati atas ilmu mereka, keilmuan mereka, wa dirayatihim, dan dirayahnya, bagaimana pengetahuan mereka, kecendikiawan mereka, ya, pemahaman mereka terhadap agama ini, ya. Barakallahu fikum. Wa bulughuhum, ya, wa bulughihim al-ghayah, dan sampainya mereka pada puncak atau jenjang al-maqsudah fi martabatil ilmi wa bil ahkam wal fatwa, dan sampainya mereka telah sampai pada jenjang yang mereka pada tingkatan ilmu ahkam, ya, wal fatwa, artinya mereka sudah sampai pada jenjang bisa berfatwa dalam permasalahan hukum-hukum. Ya. Min ahli ra'yi wal hadisi. Dari kalangan ahli ra'yi, maksudnya siapa ini? Hah? Siapa ini? Ya, kalangan ahnaf, pengikut madhab Hanafi. Wal hadisi berarti madhab al hadis, berarti siapa? Hah? Tiga madhab selainnya. Ya, tiga madhab selainnya. Nah, tiga madhab selainnya. Ini harus kita bawa kepada ke situ, karena sesuai dengan judul buku ini, empat madhab. Nah, yang terkenal dengan ashabur ra'yi yaitu madhab Hanafi. Baik, yang terkenal dengan berpegang dengan dalil apa? Tiga madhab selainnya. Baik. Nah, berikutnya. Asara. Nah. Fadal dibaca. Siapa? Pak Anwar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Asara an-nasu kulluhum ya'uduna fi yu'awwilun. Yu'awwiluna fil fatawai. Bil fatawa, jangan fatawai. Bil fatawa alaihim wa yarji'una fi ma'rifatil ahkami ilaihim wa qala Allahu man yadbitu madahibahum wa yusarriru qawaidahum hatta dubito madhabu kulli imamin minhum wa usuluhu wa qawaiduhu wa usuluhu hatta turadda ila dalikal ahkamu ila dalikal ahkamu wa yandubitu al-kalamu di masa halali wal harami. Nah. Fasarun nas kulluhum yu'awwidun. Ya. Baik. Akhirnya ya, kaum muslimin semuanya, semua mereka kaum muslimin semuanya, mereka nanti yu'awwilun, mereka semua akan bersandar pada fatwa mereka, pada fatwa-fatwa mereka, pada fatwa empat imam, empat madhab tadi, ya, empat madhab tadi, ya. Fayarji'una fi ma'rifatil ahkami ilaihim, maka mereka masyarakat ini, kaum muslimin, umat ini, ya, akan merujuk kepada empat madhab tadi dalam ma'rifat, dalam mengetahui hukum-hukum Islam. Ilaihim wa qamallahu man yadbitu madahibahum wa yuharriru qawaidahum. Ya. Kemudian Allah membangkitkan para ulama setelahnya, ya, yang menjaga dan menyebarkan madhab dan kaidah-kaidah mereka. Hatta dubida madhabu kulli imamin minhum wa usuluhu wa qa'iduhu wa fusuluhu. Ya, sampai akhirnya madhabnya, madhab imam-imam dari kalangan mereka, usul-usulnya maupun fusul, pasal maksudnya hukum-hukum agamanya, ya, itu bisa dirujuk kepadanya. Hatta turaddu, dikembalikan ila dalik, hukum-hukum kepada madhab tersebut. Ya, hukum-hukum dikembalikan kepada madhab tersebut. Ya. Baik. Wa yandabitu al-kalamu fi masailil halal wal haram. Dan permasalahan pembahasan masalah halal haram yang dhabit. Ini akhirnya sudah mapan, sudah tertata. Nah, ini penting ya. Karena ya, madrasah untuk memahami ya, dalil-dalil fikih adalah madhab fikih. Madhab fikih. Karena kita keliru kalau kita memahami ucapan sahabat, ucapan Rasulullah tanpa kita mengetahui ya, wajhul istidlal, tata cara perdalilan. Ya, kita tidak mengetahui dalil tersebut apakah mutlak, muqayyad, ya, apakah am atau khos, ya, mujmal, mubayyan, zahir atau nas, nasikh atau mansukh, dalilnya sahih atau tidak sahih, dan bagaimana tafsirnya. Nah, ini penting. Ya. Maka merujuk kepada imam-imam madhab adalah sebuah kemestian di zaman ini. Ada sebuah hal yang tak terelakkan. Ya. Oleh karena itulah Asy-Syatibi menyatakan fatawal mujtahidin binisbati ilal awami ya kal adillati lahum kal adillati syar'iyyah binisbati ilal mujtahidi ilal mujtahidin. Maka fatwa para imam mujtahid bagi orang awam itu bagaikan dalil syar'i bagi kalangan imam mujtahid. Kalau imam mujtahid baru dia enggak boleh bertaklid. Enggak boleh bertaklid. Ya, kalau dikatakan madzhab Syafi'i apa? Lah orang beliau mujtahid ngapain enggak boleh bertaklid. Dan para imam ketika mengetahui muridnya sudah mencapai rutbah yang demikian, maka mereka menasihati ila sahal hadis bahwa mazhabi. Ya, berhujjah dengan hadis. Imam Syafi'i menyatakan pada murid-muridnya, Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, itu murid-murid Syafi'i. Nah, kepada Rabi', ya, kepada para murid-murid beliau, Imam Ahmad juga menyatakan demikian, ila sahal hadis bahwa madhabi, ila ra'aitum qawli mukhalifan lima ra'aitum minal hadisi fadribu al-jidara al-qawli. Nah, kalau kalian melihat pendapatku yang bertentangan dengan hadis, buang pendapatku ke tembok. Ini pada hak, ya, mujtahidin yang merupakan murid-murid para imam. Bukan buat kita antum kegeran gitu. Kita soal hadis pemadabi buat aneh tuh. Geer. Nah, siapa yang memahami kayak begitu? Makanya memahami perkataan imam mazhab pun pakai pemahaman salaf, pakai pemahaman para ulama. Nah, gak ada yang memahami kita soal hadis pemadabi itu buat kita, buat orang awam. Orang awam mau pakai paham dalil atau pakai apa? Ngerti juga enggak itu hadis sahih atau enggak? Walaupun itu hadis sahih, ayo gimana wajhul istidlalnya? Bingung lagi wajhul istidlalnya itu apaan itu? Es campur. Ya ngerti dia. Mau ditanya lagi itu dalilnya nas apa zahir? Bingung. Nas zahir. Ya ini nas dari Quran dan hadis, tepok jidat nanti orang-orang. Ini dalilnya mujmal apa mubayyan? Bingung dia. Ini dalilnya mutlak apa muqayyad? Am apa khos? Bingung dia. Tahu ya. Wajhul istidlalnya gimana tuh? Siapa ulama yang berpemahaman seperti ini? Bingung. Hah, gimana mau kayak kita orang awam pakai hadis-hadis? Benar, kita memahami hadis lewat pemahaman imam. Setelah kita tahu itu ada hadisnya. Kita enggak tahu itu ada hadisnya pun boleh beramal. kata Asy-Syatibi dan kata para ulama. Ya, kita enggak tahu itu ada hadisnya apa enggak, yang jelas nih Imam Tsiqah terpercaya. Ya, Imam Tsiqah terpercaya. Maka kita berpendapat dengan pendapat imam itu seperti para imam berhujjah dengan dalil. Baik. Wa dalil alai anna wujud al-adilla binisbati ila al-muqallidina wa adamiha sawa'un idza kanu yastafiduna minha syai'an. Ini masih penjelasan dari Al-Imam Asy-Syatibi ini. Ya. Kata beliau lagi. Dalil itu ada atau tidak ada dalil, sama aja bagi kalangan non mujtahid alias muqallid kayak kita gini, sama aja. Ya, kenapa? Karena mereka nggak bisa ngambil faedah sedikit pun dari dalil tadi. Ya. Dalilnya mau pemahaman siapa? Hati-hati. Imam Ahmad menyatakan iya ka antataka lebih masalatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara dalam sebuah permasalahan yang ada di situ nggak punya imam di situ. Siapa? Gimana syarahnya? Gimana penjelasannya? Siapa ulama yang berpendapat demikian? Man salafuka fi hadza? Siapa salafmu dalam masalah ini? Bingung langsung. Nah. Ya. Katanya sering kita bawakan pernyataan dari Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma ya, dinun. Fanzuru man ta'khuduna dinakum. Itu bukan cuma buat ke orang, ke diri kita. Ilmu ini agama. Lihat dari mana, cross check, dari mana agama kalian itu. Dari pikiran sendiri apa dari salaf? Beramal ini, itu ada dalilnya. Itu siapa? Aman takhuduna dika, fanzuru aman takhuduna dinaku. Cross check lah dari mana agama kalian itu datang. Dari diri kalian atau dari salaf? Bukan cuma itu buat nembak ke lawan, tapi juga ke kita. Ini hadis ini yang saya paham ini ada dalilnya enggak? Ada salafnya enggak yang berpemahaman seperti itu? Kan berpegang dengan Quran dan Sunnah melalui pemahaman salaf katanya. Jangan pendapat sendiri. Ya, Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian tadi saya masih menjelaskan pernyataan Asy-Syatibi ya. Kemudian Asy-Syatibi melanjutkan lagi. Walaisan nadhar fil adillati wal istinbat min sya'nihim, maka ini orang awam, bukan urusan mereka untuk nadhar, meneliti, observasi, beristinbat terhadap dalil, udah bukan urusan mereka. Mereka enggak punya perangkat di situ. Enggak punya ahliyah di situ. Wala yajuzu dzalika lahum albattah, bahkan mereka enggak boleh kalau mereka sok tahu, sotoy. Meneliti dalil, punya perangkatnya juga enggak. Enggak boleh situ. Kalau mereka maksa, takalluf, ini berbicara tanpa ilmu. Dosa bicara tanpa ilmu. Wala taqulu 'alallahi illa bil haqq. Itu kan kebiasaan ulul kitab, ya ahlul kitab la taqulu fi dinikum wala taqulu 'alallahi illa bil haqq. Berbicara tanpa ilmu kalau mereka maksa di situ. Ya. Kemudian ya. Qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah taala berfirman, bertanyalah kepada ahli ilmu dalam masalah halal haram, hukum, ya para imam yang tahu. Fal muqallid ghairu 'alim, wa maka orang yang taklid bukan orang alim. Oh, saya enggak muqallid kok, terus apa mustahid? Wana mutabi, ya yang jumhur, yang dikenal oleh kalangan salaf, manusia itu cuma dua. Mujtahid dengan segala macam tingkatannya, ada mujtahid mutlak, mujtahid madhab, dan muqallid. Kita yang mana nih? Oh enggak, mujtahid mutlak, mujtahid madhab gitu. Hah? Kalau ada yang menambahkan mutabi, itu sedikit para ulama yang menambahkan. Yang membaginya lagi, semuanya menyatakan manusia itu cuma dua, muqallid dan mujtahid. Kalau mutabi paham nggak artinya mutabi apa maksudnya? Mengikuti dalil, mengikuti dalil, ada dalil ikuti gitu, langsung. Imam berpendapat A, antum berpendapat B, kenapa? Karena anak antum nemu dalil, pas antum buka buku terjemahan, ada hadis ini. Kayak gitu loh, akhirnya itu antum nyeleneh gitu, mengikuti dalil, anak kan mutabi. Memang anak bukan mustahid. Kayak gitu, rusak. Nah. Rusak. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kata Asy-Syatibi, "Fala yasihu illa su'al ahli dzikr." Maka mereka enggak boleh melakukan hal tersebut, observasi dalil, penelitian dalil, beristinbat, apalagi gaya-gayaan, kecuali hanya bertanya kepada ahli ilmu. Ya barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut. Ya. Tafadhol, dibaca di sini. Siapa? Si Nugraha. Karena dalika lutfillahi jabin bi ra'yi jarihin 'ala an-nas. Wassara taytus yadai. Ibadihi al-mu'minin. Ketika Allah jadikan empat imam, empat madhab tersebut menjadi sebuah ketetapan. Maka ini ada di antara bentuk kelembutan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya kaum mu'minin. Yeah. dari setiap orang pandir yang mutakallif, yang maksa, ya, yang maksa, memaksakan dirinya untuk berfatwa, maksa banget sih orang, ya gitu kan, maksa banget sih orang gitu. Mu'jabin birahi, udah maksa begitu, nah, dia pun ini ujub dengan pendapat dia lagi. Udah pandir, maksa, dia ujub dengan pendapat dia lagi. Pendapat dia itu yang paling keren, pendapat padahal salah semua. Jadi, woy, masya Allah. Dan dia pun lancang, jadi inhalan mas. Jadi dia lancang terhadap kaum muslim. Bid'ah-bid'ah yang semua. Ini siapa yang kayak gini? Wassalam. Ya Allah. Sudah cukup situ. Ya da'i hada annahu imamul imamul a'im. Dan dia mengklaim dialah imamnya para imam. Ya da'i hada annahu hadil hadil ummat. Dia mengklaim aku dialah petunjuk umat. Ta'wilu dunal khalqi alaihi. Dia pun mengklaim bahwa sepatutnya dirinya lah yang menjadi rujukan orang-orang, bukan yang lain. Ta'wil bersandar, orang-orang itu bersandar, dunal khalqi alaihi, bukan ulama yang lain, bukan orang lain, namun dirinya. Tadi hidup pasir, tadi mah. Lalu ramah, ini pun sampai. Handphone mana? Handphone Pak Edi di depan saya. Pantes yang mana? Ya. Wa kana dzalika min lutfillah. Maka yang demikian ini adalah dari kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bi'ibadihi wa jamili awa'idihi wa awatifihi al-'azimah. Ya. Bentuk kasih sayang Allah ini sama semua maknanya kepada hamba-hambanya. Bagaimana indahnya penjagaan Allah, kasih sayangnya ya kepada hamba-hambanya. Wa ma hadza, namun walaupun demikian falam yazal yadhhar man yad'i ya bulu qadar jatil istihad, tetap saja muncul orang-orang, nampak orang-orang yang mengklaim, tetap saja muncul orang-orang yang mengaku-ngaku dia sudah nyampe pada derajat istihad, dia sudah beristihad sendiri ya. Wa yatakallamu bil ilmi min ghairi taqlidin li ahadin min ha'ula'i al-aimati wal inqiyadi, dan dia berbicara tanpa ya, dan dia berbicara yatakallamu bil ilmi, dia berbicara mengenai, dia membahas pembahasan ilmu, ilmu agama ini tanpa bertaklid kepada para imam-imam yang tadi. Ya. Fa minhum man yasuhu lahu dzalika lidhuhuri sidqihi mimma da'ahu. Ya, maka di antara mereka ada yang yasuh. Ya. Ada yang memang boleh saja karena nampaknya kejujurannya dari apa yang dia klaim. Boleh saja memang mengklaim. Wa minhum man radda alaih, namun di antara mereka ada yang ditolak ngaku-ngaku kayak begitu. Qauluhu, pendapat dia bahwa kudziba, dan didustakan fi da'wahu, dari klaim dia tadi, pengakuan dia tadi. Wa amma sa'irun nas, adapun ya, segenap manusia, adapun segenap ulama maksudnya. Ya, adapun seluruh ulama mimman lam yasil ila hadhihi darajah, yang belum sampai ke derajat ijtihad seperti ini. Ini kata Imam Ibn Rajab, para ulama yang belum nyampe ke derajat ijtihad. Fala yasauhu ila taqridu ulaika al-a'imah. Maka mereka tidak punya opsi lain, mereka tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti empat imam-imam ini. Wadukhul fima daqala fihi sa'irul imam a'imah. Ya. Dan dia mesti masuk ke sebuah ranah yang dimasuki oleh para imam-imam tadi. Cukup dulu sampai sini. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila anta astaghfiruka.